إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الكبيرة السابعة والأربعون sebesar yang ke-47 adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Qad saha anna dhalika kufrun, terdapat hadis yang sahih yang menunjukkan bahasanya perbuatan mencela nasab orang lain adalah satu perbuatan yang Nabi nilai sebagai bentuk kekufuran, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itnatani huma bin nasi kufrun at-ta'nu fin nasbi wa niyahatu alal mayiti. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan dalam hadis yang sahih, ada dua perkara yang ada di tengah-tengah umatku dan itu adalah satu kekufuran, namun kekufuran yang tidak sampai membatalkan Islam. Itulah kekufuran kecil. Kecuali jika meyakini halalnya, maka bisa jadi kufur akbar. At-ta'nu fin nasbi, yang pertama adalah mencela nasab orang. Yang kedua adalah an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi jenazah yang meninggal dunia. At-ta'nu di sini adalah al-aib, yaitu mencela. Karena dia adalah makhazun ma'nawiyun, tusukan yang abstrak. Ka waghasit ta'un fil jasad, atau ta'in fil jasad, sebagaimana tusukan orang yang menusuk dengan tombak di badan. Oleh karena itu, maka mencela disebut dengan ta'an dalam bahasa Arab. Yang aslinya at-ta'an itu adalah menusuk, menusuk dengan tombak. Namun mencela disebut dengan ta'an karena dia adalah menusuk orang yang dicela, meskipun dia adalah tusukan yang abstrak. Sedangkan nasab adalah kerabat seseorang serta keturunan atau asal seseorang, yaitu bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Maka contoh mencela nasab semacam seorang mengatakan anta ibnu dabbar, kok ini cuma anak tukang penyemak kulit. Maka mencela orang dengan menghubung-hubungkan dengan bapaknya. Namun ini dasar anak wong desa, dasar anaknya tukang macul atau yang lainnya. Maka ini mencela nasab. Ini contoh mencela nasab. Di sini dicontohkan dasar anak tukang penyamak kulit. Ah, cuma anak penyamak, anak tukang penyamak kulit. Atau mengatakan anta ibnu muqatta al-badhur, engkau adalah anak perempuan yang dipotong badhurnya. Badhur adalah sesuatu yang ada di kemaluan perempuan yang dipotong pada saat khitan untuk perempuan. Bahasa biologinya klitoris. Seseorang mengatakan mencela seseorang dengan ibunya, dasar anaknya fulana, dasar anaknya paijem, misalnya. Jadi dicela ibunya, dikaitkan mencela seseorang dengan dikaitkan dengan ibunya, ini adalah mencela nasab. Kemudian Yang kedua yang Nabi katakan adalah kekufuran yang ada di tengah-tengah umat beliau adalah meratapi jenazah. Dan niyaha adalah bersuara keras, tangisan yang berisi suara keras. Alal mayit, menangisi satu mayit kos dan dengan sengaja. Dan sepatutnya kita katakan untuk definisi niyaha, kita katakan dalam bentuk terisak-isak sebagaimana dekuran burung merpati. Dan termasuk bentuk niyaha adalah an-nadab, yaitu menyebut-nyebut kelebihan orang yang sudah mati ini. Dan niyaha adalah termasuk perilaku orang-orang jelia. Dan Nabi katakan perilaku orang jelia ini akan ada, pasti ada di tengah-tengah umat beliau. Yang dimaksud ini niyaha adalah termasuk karakter perilaku jelia. Jelia di sini boleh jadi maknanya dari al-jahal yang merupakan lawan kata dari al-ilmu, itu kebodohan. Atau mungkin jahiliyah di sini bisa juga dimaknai, jahiliyah di sini ada diambil dari kata-kata jahalah yang artinya adalah sifah, itu merupakan lawan dari bijak, sikap bijak, sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka meratapi jenazah itu adalah satu perkara jahiliyah. Boleh jadi dengan pengertian tidak punya ilmu. Seandainya orang itu punya ilmu, bahasanya meratapi mayit itu tidak boleh, terlarang dan dosa besar, tentu dia tidak akan meratapi jenazah. Atau boleh jadi dia adalah perkara jahiliyah karena ini bukanlah sikap yang bijak. Ini adalah jahalah dalam pengertian tidak bijak, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka niyaha adalah jahiliyah, meratapi jenazah adalah satu perbuatan jahiliyah, karena meratap itu tidaklah menambahi orang yang meratap kecuali semakin sedih dan semakin tersiksa. Dan meratapi jenazah adalah ungkapan marah terhadap ketentuan dan takdir Allah serta melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang itu punya hikmah, orang itu punya kebijaksanaan, maka dia akan tahu bahasanya ini tidaklah menambah kecuali sedih dan susah, maka tentu tidak akan dilakukan. Dan jika seorang itu punya ilmu, bahasanya meratapi jenazah itu berarti protes dengan Allah, bahkan marah dengan takdir dan ketentuan Allah, maka orang tentu tidak akan berani melakukannya. Kemudian dosa besar yang ke-48 adalah al-baryu, adalah menzalimi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq." Sesungguhnya jalan tuntutan untuk menuntut dan mempermasalahkan dan untuk memberikan hukuman itu hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang menzalimi orang lain dan berbuat melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang benar. Ulaika lahum adzabun alim, untuk mereka orang yang zalim dan orang yang melampaui batas, siksa Allah yang sangat-sangat pedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Innallaha auha ilayya antawadu hatta layabri ahadun ala ahadin." Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, hendaklah kalian bersikap tawadu, tidak ada satu pun yang menzalimi yang lain. Wala yafkharu ahadun ala ahadin, dan janganlah satu di antara kalian menyombongkan diri dan merasa lebih daripada yang lain. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam sebagian asar ada sebagian ulama salaf yang mengatakan law baghiya jabalun ala jabalin la ja'alallahu al-baghi min hadaqqa. Seandainya gunung itu ada satu gunung yang melampaui batas daripada yang lain, insya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan yang melampaui batas itu akan hancur. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min dambin ajdaru ayu ajilallahu li sahibihil uqubata fid dunya ma'ama yudakhirullahu lahu fil akhirah minal bari wa qati'atir rahimi. Tidak ada satupun dosa yang paling layak untuk Allah segerakan hukumannya di dunia, di samping juga masih ada siksaan yang Allah simpan di akhirat melebihi dari dua dosa ini, yaitu melampaui batas, mendzalimi orang, dan memutus hubungan kekerabatan. Jadi kenapa Abu Dawud hadis ini disahkan oleh Al-Albani. Maka dosa yang akan Allah segerakan, dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia, namun ini bukan berarti menyelesaikan urusannya di akhirat. Bahkan di akhirat pun masih ada hukumannya. Ada dosa al-baryu, al-zulmu, dosa mendzalimi orang lain. Mungkin ada dosa yang disegerakan hukumannya di dunia, dan di akhirat pun ada hukumannya. Demikian juga dosa memutus hubungan kekerabatan di antara orang-orang yang masih punya hubungan ikatan kekerabatan. Berkata Ibnu Aun dari Amr bin Sa'id dari Hamid bin Abdurrahman, dia mengatakan bahasanya Ibnu Mas'ud mengatakan Malik al-Rahawi pernah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, qad u'titu minal jamali mata, wahai Rasulullah, aku diberi kebagusan wajah, keelokan wajah yang sangat luar biasa sebagaimana engkau ketahui. Wa ma uhibbu anna ahadan yafukuni bisiraqin na'li afadzaka minal bari. Dan aku tidak ingin ada satupun yang melebihiku, meskipun itu cuma sekedar dengan melebihiku dalam masalah tali sandalku. Dia ingin sandal yang bagus, dan tidak ingin ada satupun orang yang sandalnya lebih bagus daripada sandalnya. Maka apakah perasaan ingin memakai sandal yang bagus itu termasuk al-baryu? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan laisa dhalika min al-bari walakin al-bariya batahul haqi aw safahul haqi rahamtun nasi. Nabi katakan ingin pakai sandal yang bagus itu bukanlah perbuatan melampaui batas, akan tapi perbuatan melampaui batas adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dikatakan oleh Hakim dan kata Zahabi sanadnya kuat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menenggelamkan Qarun ke dalam tanah karena perbuatannya yang melampaui batas dan sombong. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan adanya orang yang adanya perempuan yang masuk neraka gara-gara zalim terhadap binatang. Udibat imra'atun fi hiratin sajanatha hatta matat. Ada seorang perempuan yang diazab, itu diazab dalam neraka gara-gara seekor kucing betina yang dia penjarakan, dia kurung di dalam rumah, akhirnya mati. Fadakhalat fiha an-nara, maka gara-gara kucing betina itu maka perempuan tadi masuk neraka. Lahia at'amatha wa saqatha, perempuan ini tidak mau memberi makan dan tidak mau memberi minum pada kucing itu. Ithabasatha, karena dia memenjarakannya. Walaiyataqatha takulu min khusyasil arbi, namun juga dia tidak biarkan kucing tersebut untuk pergi sehingga bisa makan dari hewan-hewan yang ada di muka bumi. Khasyas maknanya hasyarat, hewan-hewan yang kecil-kecil. Maka ada orang yang Nabi ancam masuk neraka gara-gara zalim terhadap hewan. Zalim terhadap hewan saja jadi sebab masuk neraka, gimana dengan zalim dengan orang lain, zalim dengan bawahan, zalim dengan anak buah. Maka tentu min babil aula untuk masuk neraka. Zalim sama kucing saja masuk neraka, tentu orang yang zalim dengan manusia lebih layak untuk menjadi sebab masuk neraka. Maka hadis ini dalil terlarangnya memelihara hewan jika tidak memenuhi hak-hak hewan tersebut. Ini berdasarkan mantuk dan berdasarkan mafhumnya, maka hadis ini dalil bolehnya memelihara hewan, kucing atau yang lainnya, dengan syarat hak-haknya dipenuhi, dikasih makan, dikasih minum dan kebutuhan yang lain yang merupakan kebutuhannya. Dan hadis ini dalil terlarangnya menyiksa hewan, dan menyiksa hewan termasuk dosa besar karena diancam dengan neraka. Fadakhala fiha an-nar, maka masuk neraka gara-gara menyiksa hewan. Maka termasuk menyiksa hewan adu jangkrik, adu jago, karapan sapi dan semisalnya yang merupakan bentuk-bentuk menyiksa hewan. Jika menyiksa hewan saja haram, maka menyiksa manusia tentu lebih terlarang lagi. Maka hadis ini dalil haramnya tinju. Maka hadis ini dalil haramnya tinju dan bulat bebas yang mengadu orang dan menyiksa orang. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqada syai'an fi ruha ghadan. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan makhluk yang bernyawa sebagai sasaran. Muttafaqun alaih. Termasuk perbuatan yang terlaknat dan dosa besar adalah menjadikan binatang yang bernyawa semisal burung dan digantung dan latihan untuk jadi latihan sasaran panah atau sasaran tembakan. Ada burung hidup digantung untuk latihan, latihan nembak. Cuma sekedar untuk latihan, nanti ada lagi datang latihan nembak, cuma untuk mainan, bukan untuk disembelih, bukan untuk dikonsumsi, namun untuk latihan. Maka ada satu perbuatan yang terlaknat. Padahal ini latihan yang mungkin bisa dikatakan manfaat, latihan memanah di masa silam. Untuk latihan memanah, burung dipasang untuk latihan memanah, ini manfaat untuk keperluan jihad ya. Namun ketika sasarannya ini untuk latihan, ini satu yang tidak benar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Maka menjadikan binatang untuk latihan manah yang pintar, nembak yang jitu aja haram, gimana kalau orang untuk jadi latihan ninju yang baik? Manusia jadikan sarana latihan, jadikan sasaran. Ini adik kelas nih, mumpung adik kelas bisa untuk latihan gimana ninju yang pintar, yang baik. Waqala Abu Mas'ud Al-Ansari, sahabat Nabi itu ada namanya Ibnu Mas'ud, ada lagi Abu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu muhajirin, Abu Mas'ud itu Al-Ansari. Kuntu adribu hulaman li bisaud. Satu hari aku pukuli budakku dengan cambuk. Fasamitu sautan min khalfi, maka aku mendengar satu suara di belakangku. I'lam Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, maka aku tidak faham suara tersebut. Min al-ghadabi, adalah suara marah. Falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah suara itu semakin mendekat, maka aku tahu, oh ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul, dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, innallaha aqdara 'alaika minka 'alaik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa untuk menghukummu daripada hukumanmu kepada budakmu itu. Maka begitu mendengar sabda Nabi ini langsung tersentak sadar dan bertobat, dan dia mengatakan faqtula atribuli mamlukan ba'dahu. Jika demikian aku tidak akan mukul budakku, budak milikku ba'dahu setelah ini. Dan lafaz yang lain, fasaqata sautu menjadi min haibatihi. Maka langsung jatuh cambuk tersebut dari tanganku karena wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riyatin, dalam riwayat yang lain, faqultu ya Rasulullah wa hurun liwajhillah. Ya Rasulullah, jika demikian budak ini saya nyatakan merdeka karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma innaka laulam taf'al la lafahatkan naru, niscaya api neraka akan menghanguskan badanmu. Diriatkan oleh Muslim. Maka ini bentuk mendzalimi pembantu, mendzalimi budak dan semisal itu mendzalimi pembantu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengancam orang yang mendzalimi budaknya, memberikan hukuman yang tidak manusiawi terhadap budaknya. Maka Nabi katakan, itu akan bisa menjadi sebab api neraka menghanguskan badanmu. Jika itu untuk budak, dan budak itu padahal milik seseorang, maka apalagi pembantu yang merupakan orang merdeka, maka mimba bil aula, maka tentu lebih layak dan lebih keras hukumannya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man daraba gulaman lahu hatta lam ya'tihi aw laqamahu fa inna kafaratahu ayutiqahu. Barang siapa yang memukuli budaknya dengan satu hukuman padahal dia tidak bersalah, dia tidak melakukan kesalahan, atau dia tampar, dia tempeleng budaknya, maka kafarahnya, kafarah untuk menebus kesalahannya, ada dengan memerdekakan budak tersebut. Dikatakan oleh Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'adzibul ladina yu'adzibunannasa fid dunya. Si Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang-orang yang suka menghukumi, menyiksa orang lain di dunia. Dikatakan oleh Muslim. Maka ada ancaman azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka menyiksa orang lain, menghukum orang lain dengan hukuman yang diada-adakan dan dibuat-buat, dan itu bukanlah sebuah kesalahan, maka diancam dengan Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Maka nyuruh orang lain push up tanpa ada alasan dan tanpa sebab, dia bersalah, cuma dicari-cari salahnya, supaya yang penting bagaimana orang ini push up, maka dicari-cari alasannya. Alasan bisa dicari-cari. Maka ini mengadab orang lain tanpa hak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'adzib, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang yang semacam ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati satu keledai yang diberi cat di wajahnya, di mukanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man wasamahu, semoga Allah melaknat orang yang mengecapnya, yaitu karena mengecap di wajah. Riwayat Muslim dan jelas sanadnya sahih. Maka satu hal yang terlarang di antara bentuk menyiksa hewan adalah memberikan cat ya, dengan besi panas pada wajah hewan. Nah, boleh bahkan dianjurkan memberikan wasem, memberikan tanda cat untuk hewan zakat dan sebagainya biar ditertanda bahwa ini adalah hewan zakat, dan tidak boleh di muka. Maka hukumnya bahkan dianjurkan kalau untuk unta zakat atau hewan-hewan zakat dikasih cap supaya ini kalau seandainya kabur maka bisa diketahui bahwasanya ini adalah hewan zakat, maka dibolehkan bahkan dianjurkan untuk dikasih cap. Di masa silam capnya pakai besi panas ada tulisannya zakat misalnya di stempel. Tok namun di tok pantatnya, bukan mukanya. Kalau mukanya maka ini perbuatan yang terlaknat. Ini diantara menyiksa hewan yang terlarang. Dan Nabi SAW mengatakan man qatala nafsan mu'ahadatan bighairi haqqiha, siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin bighairi haqqiha, tanpa hak, tanpa alasan, maka lam yajid ra'ihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati khamsimi'ati amin, padahal bau surga itu bisa dicium dari perjalanan 500 tahun dari pintu surga. Ini pintu surga itu juga dibuka 500 tahun jaraknya dengan pintu surga, itu bau surga sudah tercium harum. Jadikanlah hakim dan kata Adz-Dzahabi ala syartu muslim. Maka zalim yang terlarang adalah juga termasuk mendzalimi orang kafir. Di antara bentuk mendzalimi orang kafir adalah membunuh orang kafir yang tidak berhak untuk dibunuh. Maka itu diancam dengan tidak mencium bau surga. Lalu bagaimana jika membunuh seorang muslim? Penjelasannya di antara dalil haramnya al-baryu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat yang ke-42. Yang tadi telah kita bacakan, inna masabilul alladzina yadhlimuna an-nasa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Yang dimaksud sabil di sini adalah at-taba'ah, tanggung jawab, celaan dan celaan. Celaan hanyalah layak diberikan kepada orang-orang yang mendzalimi orang lain dan bersikap melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Maka celaan adalah berat untuk disandang oleh orang-orang yang mendzalimi orang lain berkaitan dengan harta atau kehormatan mereka atau badan mereka atau keluarga mereka. Inilah orang-orang yang berat untuk mendapatkan celaan. Demikian pula orang-orang yang melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang benar. Di sini Allah katakan melampaui batas dengan alasan tanpa alasan yang benar. Kata-kata tanpa alasan benar di sini adalah menjelaskan hakikat. Karena memang senyatanya yang namanya perbuatan melampaui batas itu tentu tidak benar. Setiap perbuatan melampaui batas itu tentu tidak benar. Maka ini bukan mengandung mafhum berarti bolehnya melampaui batas jika dengan alasan benar, tidak demikian. Namun kata-kata tanpa alasan benar jika dalam menjelaskan realita bahwa semua perbuatan melampaui batas itu mesti tanpa alasan yang tidak benar. Dan ini sering dan banyak terdapat dalam Al-Quran. Kita dapat di Al-Quran Allah menyebut satu keterangan tambahan cuma untuk menjelaskan realita, bukannya keterangan tambahan yang mengandung mafhum sehingga bisa dibalik. Contohnya, wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, sembelah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Dan memanglah demikianlah Allah. Allah itulah yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Bukannya ada Rabb yang tidak menciptakan kita dan ada Rabb yang menciptakan kita. Bukannya maksudnya Allah di khalaqakum di sini menceritakan ada dua macam Rabb. Ada Rabb yang menciptakan kita dan Rabb yang tidak menciptakan kita. Ada Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang tidak menciptakan kita. Namun yang dimaksud sembahlah Tuhanmu, Rabbmu yang menciptakanmu, itu untuk menceritakan realita. Bahasanya Tuhanmu, Rabbmu itu menciptakanmu. Bukannya mengatakan bahasanya Allah atau Rabb atau Tuhan, Rabb semesta alam itu ada yang menciptakan kita dan ada yang tidak menciptakan kita. Dan di antara dalilnya adalah dalil haramnya Al-Baghi adalah hadis dari Iyad bin Himar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku, hendaklah kalian bersikap tawadhu sehingga tidak ada satupun orang yang melampaui batas terhadap orang lain." Maka hal ini menunjukkan bahasanya Al-Baghi mendzalimi orang lain adalah satu perkara yang besar. Dan di sini ada perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan pada hamba-hambanya bahwasanya tidaklah boleh seorang itu mendzalimi orang lain, melampaui batas terhadap orang lain. Dan Allah perintahkan hendaknya seorang manusia itu tawadhu kepada Allah dengan menerima kebenaran ketika tahu ini adalah sebuah kebenaran dari siapapun datangnya. Dan tawadhu kepada Al-Haq, demikian juga tawadhu kepada sesama manusia. Kemudian dosa besar yang ke-49 adalah al-khurud bisayf, adalah memberontak. Memberontak terhadap penguasa yang sah. Wa takfir bil kaba'ir. Dan karena biasanya memberontak ini disebabkan dengan mengkafirkan secara serampangan, maka disambung dengan wa takfir bil kaba'ir. Dan mengkafirkan orang lain karena semata-mata melakukan dosa besar. Padahal dosa besar itu tidak sampai mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, niyaha atau yang lainnya, itu tidaklah kafir. Dia masih muslim. Kecuali jika kita tahu isi hatinya, kalau dia menganggap itu adalah satu hal yang halal setelah dia tahu. Kalau orang itu menganggap boleh-boleh saja niyaha misalnya, boleh-boleh saja mencela nasab orang, dia yakin itu adalah halal satu hal yang boleh setelah dia tahu, maka ini merupakan pembatal keislaman. Maka kalau dosa besar yang bukan kekufuran, maka dia membatalkan keislaman dengan syarat yaitu menghalalkan. Dan kalau dosa besar tersebut adalah kekufuran, dosa besar tersebut adalah kekufuran, maka tidak ada syarat. Siapa yang mengatakan perkataan syirik, maka batallah Islamnya. Siapa yang mengatakan misalnya Yesus Tuhan saya, maka kafirlah orangnya, batallah Islamnya. Baik dia hatinya memang bermaksud demikian ataupun tidak. Dan siapa yang bersujud kepada selain Allah, maka batallah Islamnya. Baik dia mengatakan saya cuma sekedar bersandiwara, tuntutan skenario, ini tuntutan dari sutradara, ataupun memang dia hatinya bermaksud untuk demikian, maka tidak melihat, maka tidak dilihat, terserah mau hatinya demikian atau tidak. Perbuatan ini adalah perbuatan kufur. Ini adalah kufur ucapan. Maka siapa yang ucapkannya, maka dia kafir, apapun alasannya. Maka ini perbuatan kufur, maka ini kafirlah pelakunya apapun alasannya. Satu-satunya alasan yang bisa diterima dalam masalah ucapan kufur dan perbuatan kufur hanyalah dipaksa. Alasan yang lain, tuntutan skenario, ini mau sutradara atau yang lainnya, itu bukan alasan. Ini cuma main-main, itu bukan alasan. Namun kita bicara tentang masalah takfir bil kaba'ir, dosa besar yang bukan kekufuran. Bukan Bukannya kita mengatakan bahwasanya tidak ada dosa, tidak ada kekufuran karena ucapan, dan tidak ada kekufuran karena perbuatan. Bahkan ada kekufuran karena ucapan dan ada kekufuran dengan perbuatan, sebagaimana i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak sebagaimana keyakinan Murji'ah yang mengatakan bahasanya kekufuran, orang itu kafir jika hatinya kafir. Namun dilihat dulu dalam bab apa yang dibicarakan. Kalau yang dibicarakan dalam masalah dosa yang bukan kekufuran, maka ini harus bersyarat dengan hati, hatinya menghalalkan ataukah tidak. Ini kalau dosa besar yang bukan kekufuran, bukan dosa besar yang statusnya kekufuran, ya, semacam mencela nasab atau yang lainnya yang telah kita bahas, maka ini dilihat dengan hati. Kalau hatinya menganggap itu boleh, nah ini kekufuran. Jika tidak, cuma semata-mata melakukan semacam itu, maka ini bukan kekufuran. Namun kalau perbuatan kekufuran, ucapan kekufuran, maka siapa yang mengucapkannya maka dia kafir, siapa yang melakukannya maka dia kafir, apapun maksud hatinya. Karena kekufuran itu boleh jadi dengan ucapan, boleh jadi dengan perbuatan, dan boleh jadi dengan hati, dan boleh jadi dengan tidak berbuat, yaitu meninggalkan sholat. Menurut ulama yang menyatakan biasanya meninggalkan sholat adalah membatalkan keislaman. Maka ada sebagian orang salah paham ketika kita katakan bahasanya takfir dengan mengkafirkan orang dengan dosa besar adalah satu hal yang tidak benar. Karena kalau dalam masalah dosa besar itu harus dilihat hatinya. Maka sebagian orang salah paham dengan ucapan ini, dan dia mengira bahasanya kita, atau kita hanya membatasi kekafiran itu hanya dengan kekafiran di dalam hati. Padahal ini memang lain pembahasannya. Kita membahas tentang masalah kabair, kita membahas dosa besar yang bukan kekufuran. Adapun kalau itu kekufuran, ada kufur ucapan atau kufur perbuatan, maka itu kekufuran. Siapa yang mengucapkannya maka dia kafir, batal Islamnya. Dan siapa yang melakukannya maka dia kafir. Maka siapa yang membuang mushaf, setelah tahu ini mushaf, dia buang ke tempat kotor, dan kadang dia tahu, maka batalah Islamnya. Meskipun dia mengatakan main-main, atau dia mengatakan kataan yang lainnya. Dan siapa yang bersujud kepada selain Allah, maka dia kafir, apapun alasannya, apapun maksud hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kalian melampaui batasnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berbuat melampaui batas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'silaha wa rasulahu. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dengan sesat yang sangat-sangat nyata. Dan tentang bahaya vonis kafir yang serampangan, Nabi SAW mengatakan, man qala li akhil muslim ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Dan siapa yang mengatakan pada saudaranya seorang muslim, hei orang kafir, maka kekafiran tersebut akan kembali kepada salah satu keduanya. Artinya adalah dosa takfir. Jika ternyata yang dituduh itu tidaklah berhak untuk demikian, maka kembali kepada orangnya, yaitu dosa takfir. Bukannya orangnya dan jadi kafir. Waqad warada fi siwatil khawarij atharun katsira. Dan orang yang memberontak terhadap penguasa yang sah, ini adalah ciri khas khawarij. Bahkan definisi khawarij sebagaimana yang dikatakan oleh Sahrastani di Al-Milal wa Nihal, dikatakan bahasa khawarij adalah setiap orang yang memberontak terhadap penguasa yang sah, baik itu penguasa Khulafa Ar-Rasyidin ataupun orang para penguasa setelahnya. Maka memberontak terhadap penguasa yang sah adalah ciri khawarij, atau bahkan definisi khawarij. Dan tentang ciri-ciri khawarij, dan mereka adalah ahli bid'ah yang pertama kali dalam Islam, dalam sejarah Islam, dan mereka lah orang-orang yang mengompor-ompor untuk dan melakukan pemberontakan terhadap para penguasa yang sah dan mengkafirkan seseorang atau orang lain yang di luar golongannya dengan secara serampangan. Terdapat tentang ciri-ciri khawarij asarun kasira, banyak riwayat. Waqtalafa an-nasu fi takfirihim, oleh karena itu para ulama dan para ulama berselisih pendapat tentang khawarij ini kafir ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan kafir, sebagian ulama mengatakan khawarij itu kafir, bukan bagian dari Islam dan tidak termasuk 72 golongan. Karena Nabi SAW mengatakan yamruquna minad-din kama yamruqu samhu minar-ramiyati. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari binatang sasarannya. Perhatikan, ramiyah itu maknanya adalah binatang sasaran, binatang buruan. Sasaran anak panah, bukan busur. Banyak orang yang menerjemahkan ini dengan terjemahan yang keliru. Nah, diartikan bagaimana sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, ini salah. Karena ramiyah itu adalah binatang yang jadi sasaran anak panah. Di saking kencengnya anak panah, ini misalnya rusak di panah, maka sampai kencengnya anak panah tersebut, maka ini masuk ke rusak tersebut, masih bisa tembus melanjutkan perjalanan. Artinya apa? Ini melesat dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat sekali, padahal anak panah itu belakangnya itu ada apa? Ada bulunya, ada sesuatu yang menghambat ngerem, untuk ngerem ini gak bisa direm, udah masuk ke binatangnya, masuk remnya pun gak bisa untuk ngerem, masih bablas sampai sana untuk menunjukkan betapa dahsyat mereka keluarnya dari agama. Aina malakitumuhu faqtuluhum, maka di mana saja kalian jumpai khawarij maka bunuhlah mereka, maka bunuhlah mereka. Maka dari hadis ini sebagian ulama mengatakan khawarij itu bukan termasuk 72 golongan, karena Nabi katakan ya muqu minad-din kama yamruqu sahmu minar-ramiyah. Akan tapi yang benar khawarij itu adalah 72 golongan, masuk dari 72 golongan yang sesat. Dengan ijma' sahabat, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Tamiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak ada satupun sahabat yang mengkafirkan khawarij. Nah, khilaf tentang status khawarij ini khilaf pada sahabat. Nah, khilaf tentang apakah khawarij ini termasuk 72 golongan, artinya masih umat Islam, ataukah bukan 72 golongan, artinya bukan lagi muslimin. Ini khilaf secara setelah masa para sahabat. Ataupun para sahabat, kata Syekhul Islam, tidak ada satupun sahabat yang mengkafirkan khawarij. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang merupakan sasaran pokok targetnya khawarij, ditanya tentang masalah khawarij amhumul kufar, apakah mereka itu kafir, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan bal anil kufri faru, bahkan mereka adalah orang-orang yang lari dari kekufuran karena mereka takut dengan kekufuran, akhirnya mereka takut dengan dosa besar, namun karena takutnya berlebihan akhirnya malah mengkafirkan orang lain karena dosa besar. Dan Ali kemudian ditanya lagi ahumul munafikun, apakah mereka orang-orang munafik, orang-orang khawarij itu? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan orang-orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa taala wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang-orang munafik itu orang-orang yang malas salat, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang berlebihan dalam salat. kerajinan dalam masalah sholat, sehingga Nabi katakan tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim. Baik, wahai para sahabatku, kalian menganggap sholat kalian itu tidak ada sebandingnya dengan sholatnya orang-orang khawarij. Maka kata Ibn Abbas, ketika Ibn Abbas mau mendakwai datang ke kompleknya orang-orang khawarij, Ibn Abbas datang dan Ibn Abbas mengatakan, maka aku lihat untuk lutut-lutut mereka adalah lutut-lutut yang tebal bukan lutut unta, karena lamanya mereka bersujud, dan aku lihat wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang kuning karena pucat karena kebanyakan sholat malam, lututnya sampai kapalan. Ini yang kapalan lututnya, lututnya kapalan, wajahnya menguning karena pucat karena bangun malam. Maka Ali mengatakan bahkan mereka adalah orang-orang yang rajin sholat, maka tidak ada pada mereka ciri orang-orang munafik. Lalu mereka siapa? Hum qaumun baghaw alaina. Mereka itu adalah orang-orang yang kurang ajar sama kita. Mereka itu saudara kita, namun kurang ajar sama kita. Main tuduh seenaknya. Hum qaumun baghaw alaina. Mereka adalah orang-orang yang kurang ajar dan melampaui batas terhadap kita. Mereka saudara kita, namun mereka kurang ajar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang khawarij, saru qatla tahta adimis sama. Maka orang-orang khawarij adalah sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Khair qatla man qataluhu, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang-orang yang dibunuh oleh khawarij. Maka jika ada orang khawarij mati, maka kata Nabi, maka mereka adalah sebaik-baik, sejelek-jelek orang yang mati di bawah kolong langit. Dan jika ada orang seorang muslim yang dibunuh oleh khawarij, maka kata Nabi, inilah sebaik-baik orang yang mati, mati di tangannya khawarij. Fal khawarij mubtadi'atun mustahiluna dima'a wa takfira yukafiruna Uthman wa Aliyan wa jama'atan min sadati sahabah radallahu anhum. Dan khawarij adalah ahli bid'ah, bahkan dia adalah ahli bid'ah yang pertama kali dalam Islam, aliran sesat pertama dalam Islam, dan dengan ciri khas mereka dalam mengkafirkan karena dosa besar dan memberontak terhadap penguasa muslim yang sah. Dan mereka adalah orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin dan pemuda-muda dalam mengkafirkan. Mereka kafirkan Utsman dan Ali dan sejumlah para pemimpin para sahabat radhiyallahu anhu. Dari A'mas, dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-khawariju kilabu ahli nar. Sesungguhnya orang-orang khawarij adalah anjing-anjing penghuni neraka. Dari Sa'id bin Jahman, dia mengatakan, aku menemui sahabat Nabi yaitu Ibnu Abi Aufa wa huwa makfufun, ketika tua dan beliau sudah buta. Makfuf artinya buta. Faqal, maka Ibnu Abi Aufa bertanya, man anta, siapa engkau, karena beliau enggak lihat. Maka aku katakan, aku adalah Sa'id bin Jahman. Maka Ibnu Abi Aufa bertanya, ma fa'ala waliduk, bagaimanakah keadaan bapakmu, gimana kabar ayahmu. Maka aku katakan, qatalahul azariqa, ayahku telah dibunuh oleh azariqa, satu sekte khawarij. Maka beliau sahabat Nabi ini mengatakan, qatalahu azariqa, semoga Allah melaknat azariqa. Sumaqal, kemudian Ibnu Abi Aufa mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bercerita kepada kami, annahum kilabu ahli nar, bahasanya mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Dan aku katakan, al-azariqatu wahdahum, apakah cuma azariqah saja, sekte azariqah saja? Qal, beliau katakan, al-khawarij kulluha, bukan semua khawarij, bukan hanya azariqah. Kemudian dari Abdullah bin Abi Aufa, wahum yuqatilun al-khawarij, ketika para sahabat memerangi khawarij di Nahrawan, maka beliau mengatakan sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman qatalahum, sungguh beruntung, sungguh baik orang yang berhasil membunuh mereka, wa qataluhu, dan sungguh baik dan sungguh beruntung orang yang dibunuh oleh khawarij. Khawarij disebut khawarij diambil dari kata-kata kharaja yang artinya keluar. Kenapa khawarij disebut khawarij? Li khurujihim ala imamil muslimin, karena ciri khas mereka atau bahkan definisi mereka yaitu khuruj, memberontak terhadap penguasa kaum muslimin. Dan mereka disebut juga dengan haruriyah, dinisbatkan kepada Harurah. Harurah ada satu desa di Irak dekat dengan Kufah. Berangkat dari daerah ini, kampung inilah mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Dan mereka adalah orang yang paling getol tadayunan mempraktekan agama secara lahiriah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Kalian wahai para sahabatku, kalian menganggap sholat kalian itu tidak ada nilainya dibandingkan sholat mereka. Wasiyamahu ma'asiyamihim, dan kalian beranggapan puasa kalian itu tidak ada nilainya dengan puasa mereka. Yaqra'una al-Qur'an, dan mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an. La yujawizu hanajirahum, namun Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya ada dua makna. Yang pertama, mereka tidak faham maksud Al-Quran, karena mereka faham Al-Quran dengan pikiran mereka dan tidak dengan sunnah dan bagaimanakah penjelasan para sahabat. Dan yang kedua, karena mereka membaca Al-Quran dan mereka tidak mengamalkannya. Yamrukuna minal Islam kama yamruku sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah menembus binatang sasarannya. Fa aina malakitumuhum faqtuluhum, maka di mana saja kalian menjumpai mereka maka bunuhlah mereka, tentu dengan komando dan seizin penguasa. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum ila yaumil qiyamah, maka sesungguhnya membunuh mereka ada pahalanya bagi orang yang membunuh mereka, dan demikian terus sampai hari kiamat. Dan akidah mereka tentang masalah wa'id, tentang ancaman-ancaman Allah untuk pelaku dosa besar, mereka beranggapan bahasanya pelaku dosa besar itu kekal di neraka dan kafir sehingga halal darahnya dan halal hartanya. Oleh karena itu, berangkat dari ini maka mereka membolehkan untuk memberontak terhadap penguasa ketika penguasa tersebut adalah penguasa yang fasik. Dan di antara ciri khawarij adalah melakukan takfir dengan qarinah. Melakukan takfir, mengkafirkan dengan pakai gelagat. Mereka katakan Saudi kafir. Kenapa Saudi kafir? Karena pemerintah Saudi mengizinkan berdirinya bank-bank ribawi. Ini berarti setuju, alamatul ridho. Maka ini tanda setuju. Setuju dengan kafir-kafir. Ridho dengan kekufuran-kekufuran. Maka mereka tidak tahu alasan pasti kenapa pemerintah itu mendirikan dan mengizinkan bank-bank ribawi. Ataukah karena subhat sebagian orang yang menganggap ini bukan riba, ataukah yang lainnya tidak dilihat dan mengizinkan bank-bank ribawi. Berarti ini tanda ridho dengan riba. Tanda ridho dengan tanda menghalalkan riba. Ini tanda bahasanya dia beranggapan, pemerintah ini beranggapan bahasanya riba itu boleh. Ini cuma tanda, dia enggak tahu apakah pemerintah itu menganggap riba itu halal. Dia enggak tahu, enggak tahu secara pasti, namun dia katakan dia mengizinkan, berarti ini tanda, ini qarinah. ini qarinah bahasanya pemerintah itu menganggap riba adalah halal. Pemerintah mau mengizinkan lokalisasi, maka ini qarinah. Maka ini tanda bahasa pemerintah menghalalkan zina. Menghalalkan zina maka kufur. Di antara ciri khawarij adalah mengkafirkan atau takfir dengan qarinah. Cuma dengan gelagat dan tanda. Kemudian termasuk dosa besar yang ke-50 adalah adiyatul muslimin wa syatmuhum, menyakiti orang Islam dan mencaci makinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat," dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, "bi ghairi maqtasabu," tanpa kesalahan yang mereka lakukan, "faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina," maka dia telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Dan Allah berfirman, "Wala tajassasu," dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Karena ini menyakiti orang lain. "Wala yartab ba'dukum ba'dha," dan janganlah kalian menggunjing sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. "Wailun celakala likulli humazatin lumazah," untuk setiap orang yang mengumpat dan mencela. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syarran nasi manzilatan indallah man wada'ahu nas ittiqa'a fuhsyihi," sesungguhnya sejelek-jelek manusia kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang dijauhi oleh orang lain, ditinggalkan oleh orang lain. Orang enggak mau dekat-dekat dan enggak mau bergaul dengannya. Kenapa enggak mau dekat-dekat dan gaul dengan dia? Ittiqa'a fuhsyihi, karena menjaga diri dari ucapan kotornya. Nah, nanti kalau cuma dekat-dekat dia cuma dengar ucapan kotor, saya tak enggak mau dekat-dekat dengan orang ini, karena mulutnya yang kotor. Maka orang ini kata Nabi adalah orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah. Innallahi yubghidul fahisya wal badhi'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang mulutnya kotor dan mengucapkan kata-kata yang rendah. Sebentar-sebentar kaki empat atau kaki dua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibadallah, innallaha wa'dal haraja." Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan al-haraj. Apa itu al-haraj? Ala maniqta'adha, ala ani maniqta'asa irda akhihi fadaka ladhi harajun wa halakun. Atau ila ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu telah menghilangkan kesempitan ila maniqta'asa, kecuali orang yang menodai kehormatan saudaranya, maka itulah kesempitan dan itulah kebinasaan. Dan Nabi SAW mengatakan, setiap muslim itu haram diganggu oleh muslim yang lain, diganggu kehormatannya, hartanya dan darahnya. At-taqwa hahuna, dan letak takwa itu di sini, itu di dada, di hati. Dan bukan berarti orang, namun jika hati itu bertakwa maka badannya tentu akan bertakwa. Bihasab imri'in minasyari ayah kira akhahul muslim, dan cukuplah seorang itu menjadi orang yang jahat ketika dia menghinakan saudaranya seorang muslim. Dikatakan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al muslim akhul muslim," siapa muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dan ini menunjukkan bahasanya orang kafir bukan saudara dengan mafhum. Maka orang kafir itu bukan saudara, dan putus hubungan persaudaraan secara nasab jika lain agama. Tidak ada hak saling mewarisi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Layak limuhu wa layak duluhu, maka seorang muslim itu tidak akan mendzalimi saudaranya muslim yang lain, dan tidak pula akan menelantarkannya. Yakhdul artinya melihat saudaranya dizalimi, dia bisa nolong namun dia tidak mau nolong. Wa layak kirahu, dan seorang muslim tidak akan menghinakan muslim yang lain. Bihasabi imri'in minasyar ayah kira akhahul muslim, Dan cukuplah seorang itu menjadi orang yang jahat ketika menghina saudaranya sesama muslim. Dia kenal muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang punya keinginan agar al-fahisyah, kekejian itu tersebar di tengah-tengah orang yang beriman, maka untuk mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Coba perhatikan, baru punya keinginan, baru punya niat, punya keinginan, seandainya perbuatan kecil itu tersebar di tengah-tengah masyarakat muslim, maka ada Allah ancam, lahum azabun alim di dunia wal akhirah. Ini padahal cuma yuhibbun, cuma keinginan. Gimana dengan yang kebetulan? Ini cuma baru keinginan. Dan yang dimaksud antasyi al-fahishah itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah tersebarnya berita keburukan, berita keburukan. Maka dengan menggunjing, orang itu akan menyebarkan berita keburukan tentang seseorang di tengah-tengah masyarakat muslim. Dengan menyebar-nyebarkan berita, ini mungkin real, boleh jadi memang benar melakukan demikian, kemudian disebar-sebarkan, dijadikan sehingga jadi rahasia umum. Maka itu adalah antasyi al-fahisyah billadzina amanu. Dan yang kedua adalah tersebarnya perbuatan keji. Tersebarnya perbuatan keji. Maka siapa yang menginginkan, coba, baru menginginkan, menginginkan perbuatan keji atau berita yang keji itu tersebar di tengah-tengah orang yang beriman, maka untuknya kata Allah adzabun alim fid dunya wal akhirah. Ini berkaitan dengan berita biasanya Aisyah berzina, Aisyah selingkuh, yang merupakan berita dusta buatan orang-orang munafik. Maka siapa yang menginginkan agar berita ini tersebar, berita ini tersebar, maka Allah katakan lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Padahal baru keinginan, belum dipraktekkan. Gimana kalau sudah dipraktekkan? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebabul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Mencaci maki sesama muslim adalah tindakan kefasikan, dan memerangi sesama muslim adalah kekufuran. Dan kekufuran tidak sampai membatalkan keislaman, kecuali jika diiringi dengan menganggap itu adalah satu hal yang halal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidaklah akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa gangguan, tidak merasa aman dari gangguannya. Tidak akan masuk surga seorang tetangga yang suka menyakiti tetangganya. Jadikanlah muslim. Maka orang yang enggak suka ganggu tetangga, baik dengan kata-kata, baik dengan ribahnya, dengan kata-katanya, malam-malam kemudian pukul-pukul supaya bubuk tetangganya, supaya terganggu tetangganya, atau dengan mengganggu gangguan yang lain, maka kata Nabi tidak akan masuk surga orang yang semacam ini. Ini kali yang kita kasih kesempatan akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ketika SMA saya sering mendolimi adik kelas. Bagaimana cara bertobat? Sedangkan sekarang sudah tidak lagi pernah bertemu dengan mereka. Maka ini dalil berkaitan dengan manusia itu lebih berat daripada berkaitan dengan hak Allah. Tidak bisa cukup dengan menyesal, tidak bisa hanya sekedar menyesal, menharus istihlal, harus minta maaf dengan orangnya dan minta ridha dari orang yang didzalim. Itu cara satu-satunya, itu cara satu-satunya untuk bebas dari masalah berkaitan dengan hak sesama manusia. Tanpa itu ya, maka banyak-banyaklah beramal, mudah-mudahan ya ada yang untuk bisa untuk menebus jika besok nanti dituntut oleh mereka-mereka. Jika mengatakan dasar anak fulan tapi bukan bermaksud mencela, apakah dosa besar? Ini gimana konteksnya ini? Ini perlu dijelaskan gimana konteksnya. Dasar anaknya fulan tapi bukan bermaksud mencela, gimana bentuknya ini? Maka pada asalnya, maka kalimat semacamnya adalah termasuk atqnu fi nasab, dalam mencela nasab. Mencela seseorang dengan dihubungkan dengan bapaknya, dengan dihubungkan dengan simbahnya, dihubungkan dengan buyutnya. Nah, ini adalah mencela nasab. Apakah karate, bela diri dan sejenisnya hukumnya sama dengan tinju? Maka jika tentu beda hukum bela diri. Maka untuk orang itu tahu trik-trik bagaimana cara membela diri jika diserang oleh musuh dan dia mempelajarinya, maka satu hal yang boleh. Namun untuk latihannya, kemudian ada komite, ada latihan antara sesama perguruan, nah ini harus ada aturannya. Kalau ini adalah gulat bebas, dalam artian semua boleh dipukul dari atas sampai bawah, nah ini tidak boleh. Dan kalau ada aturannya yang aman, ada mungkin pelindung dada, dan hanya boleh mukul daerah ini, daerah-daerah yang tidak berbahaya, jadi untuk sekedar latihan, ini tidak mengapa. Namun jika tanpa aturan dibebaskan, maka ini yang terlarang. Apa saja hadis yang menerangkan bahasanya khawarij adalah anjing-anjing neraka? Hadisnya adalah hadis yang sahih. Apa dasar zakat profesi? Karena zaman Rasul tidak diberi contoh. Dasar hukumnya tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu zakat profesi adalah satu hal yang mengada-ada. Zakat profesi dalam pengertian setiap bulan harus dipotong 2,5% dari penghasilan yang didapatkan tanpa melihat sampai nisab atau tekah tidak. Ya, ini sampai nisab atau tidak, ya pokoknya 2,5%. Maka ini ada satu hal yang mengada-ada dan dasarnya adalah kias, namun kias yang aneh. Sebagaimana pernah kita sampaikan, mereka dalam masalah nisab, dalam masalah haul, itu dikiaskan dengan zakat pertanian, yaitu begitu dapat langsung dikeluarkan zakatnya. Namun dalam masalah potongannya itu berapa, wajibnya itu berapa, 2,5% dikiaskan ke emas. Maka ini kias yang gak konsisten. Di satu sisi kiasnya ke zakat zakat tanaman, yaitu dalam masalah setiap dapat kemudian setor dipotong, namun dalam masalah ininya, dalam masalah besarannya 2,5%-nya itu kiasnya ke emas. Padahal kalau konsisten dengan kias emas, maka tunggu 1 tahun. Dan kalau konsisten dengan kias dengan zakat zakat, maka nanti itu kurang lebih cuma harga senilai beras, misalnya beras 7 kintal itu sudah, atau ya cuma berapa kintal nanti sudah ada zakatnya. Doa ziarah kubur dan doa kalau kita takziah terhadap orang yang kita tidak tahu ibadahnya. Kalau dia adalah seorang muslim, pada asal seorang muslim adalah muslim, maka hukum asal seorang muslim adalah muslim dan tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan yakin. Tidak bisa kita keluarkan dengan yakin kita tahu orang ini muslim pada asalnya, maka itu tetap pada hukum asalnya dan tidak bisa dikeluarkan dari keislamannya kecuali dengan yakin, tidak bisa dengan praduga. Maka jika kita tahu orangnya adalah seorang muslim, ya, maka ya doa ketika ziarah kubur kita doakan agar diberi rahmat, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, karena kita tahu kalau dia adalah seorang muslim. Meskipun kita tidak tahu gimana ibadahnya, namun jika pada asalnya dia adalah seorang muslim, maka ini tetap pada statusnya sebagai seorang muslim yang berhak dan boleh didoakan agar diampuni dan seterusnya, sampai kita punya ilmu yang jelas. Biasanya orang ini memang tidak pernah sholat sama sekali misalnya, baru setelah itu, maka tidak boleh. Namun selama kita tahu dia adalah seorang muslim, maka kita perlakukan sebagaimana seorang muslim. Adapun takziah, adapun takziah itu sama keluarganya, bukan sama mayatnya. Takziah itu adalah tasbih, takziah itu adalah mengingatkan anggota keluarganya yang sedih supaya bersabar dengan ketika menerima musibah ini. Sabar ini gini. Jadi tidak ada hubungannya dengan masalah gimana status jenazahnya. Hukum penggunaan kelinci untuk percobaan obat. Menggunakan hewan untuk percobaan, untuk hal-hal yang diharapkan ada manfaatnya, maka boleh saja dilakukan, namun sebaiknya menggunakan hewan-hewan yang tidak bisa dimanfaatkan. Hewan-hewan yang tidak bisa dimanfaatkan, tikus misalnya, itu lebih baik daripada kalau memang, tapi kalau memang hanya bisanya cocoknya untuk kelinci, ya lain lagi masalahnya. Namun kalau ada beberapa pilihan, maka bisa dimanfaatkan binatang-binatang yang kira-kira tidak ada manfaatnya, yang tidak sia-sia. Ya, kalau misalnya ini kelinci kemudian dikasih ini, kemudian akhirnya jadi beracun sehingga tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dikonsumsi, ya jangan. Namun kalau ya kalau semacam itu, maka bisa pakai pakai tikus, karena tikus itu haram dimakan. Maka ini dipakai saja tikus. Sebagaimana para ulama tentang memfatwakan tentang masalah apa menggunakan manusia untuk bedah, untuk latihan, ini model-model jenazah. Para ulama mengatakan pada asalnya tidak boleh, hukumnya tidak boleh, namun jika memang karena satu hal yang mendesak, maka tidaklah pilih jenazah orang kafir. Tidak ada kehormatan untuk jenazah mereka. Kalau bisa diodel-odel, dibungkar-bungkar, silahkan. Jenazahnya orang kafir. Punya budak hukumnya apa? Punya budak hukumnya boleh. Itu satu hal yang dibolehkan oleh Islam dan tidak ada penghapusan untuk hukum budak. Tidak ada nas yang menghapus hukum budak. Karena perbudakan sama dengan mendzalimi orang, tidak. Beda, apalagi perbudakan tersebut tuannya paham hukum Islam, itu malah memuliakan budak. Bahkan mungkin lebih jauh lebih mulia daripada orang merdeka. Dan tidak semua orang itu memang cocok untuk merdeka. Ingat, tidak semua orang itu cocok untuk jadi orang merdeka. Sebagian orang itu kalau jadi orang merdeka bingung. Saya harus kerja apa, saya gini gimana, saya harus usaha gimana, bingung. Cocoknya, pantasnya jadi budak. Kamu, nih kamu kesana, nih kamu kerjakan gini, kamu gitu. Oh, dia malah jelas hidupnya. Namun kalau kemudian suruh kreasi sendiri, apa ya kerja apa ya, bingung. Coba aja, baik tanyain. Banyak orang yang bingung, harus melakukan apa, banyak yang bingung. Gimana saya harus kerja apa ya, banyak orang tanya. Saya harus kerja apa? Kan? Banyak yang bingung kan? Nah, berarti itu enggak layak jadi manusia merdeka itu. Dia mau kerja apa, melakukan apa? Dia depannya ada banyak fasilitas Allah, ada pikiran, ada ini macam-macam. Dia bingung, saya kerja apa? Ini mental orang yang cocoknya jadi budak. Enggak cocok jadi orang merdeka. Kalau dia jadi budak malah jelas hidupnya. Kamu sana, kamu kerjakan ini. Jadwalmu hari ini. Mana kerjakan? Malah jelas hidupnya. Maka ini bukan kezaliman. Bahkan sebagian orang itu memang cocoknya jadi budak. Pemerintahan sekarang seorang muslim ya. SBY muslim kan? Siapa yang mengkafirkannya? Dan apa dasarnya untuk dikafirkan? Ketika tinju dilarang, bagaimana kisah Abu Dujana yang bergulat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Dujana gulat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia adalah seorang jagoan Arab dan tiga kali gulat sama Nabi kalah terus. Tiga kali gulat sama Nabi dan kalah terus. Namun gulatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang ini bukanlah gulat yang asal gulat. Gulat yang berteknik sehingga Nabi tidak mendolimi meskipun Nabi menang sama wah ini dia tidak kesakitan, buktinya masih bisa nantang lagi. Begitu kalah, saya kalah, kalah setelah bebas, ayo kita lagi. Nah, berarti tidak didolimi, maka dia adalah tadi gulat yang tidak boleh adalah gulat bebas yang tanpa aturan, gulat yang ada aturan-aturannya yang tidak mendolimi dan tidak menyiksa orang lain, maka itu satu yang dibolehkan. Apakah budak itu harus berasal dari orang kafir? Iya, budak itu dalam aturan Islam harus berasal dari orang kafir, karena cara untuk jadi budak yang dibenarkan dalam Islam cuma ada satu cara, yaitu kaum muslimin perang dengan orang kafir dan berhasil nawan tawanan perang dari perempuan dan anak-anak, kemudian inilah yang dijadikan budak, otomatis jadi budak. Perempuan dan anak-anak orang kafir ini otomatis jadi budak. Sedangkan untuk laki-lakinya maka ada beberapa pilihan. Mengenai menggauli budak, halalkah hal tersebut? Halal dengan nas Quran dalam banyak ayat. Bagaimana jika budaknya menolak untuk digauli? Tidak bisa, karena dia statusnya adalah barang. Budak itu statusnya barang dalam masalah semacam ini. Dalam masalah semacam ini dia statusnya barang. Bagaimana jika istri melarang untuk menggauli budak? Jika istri melarang untuk menggauli budak, maka kalau memang ada perjanjian di awal pernikahan, nah, saya mau nikah dengan kamu asalkan kamu tidak tasari istilahnya, tidak melakukan tasari, maka ini wajib dipenuhi. Sebagaimana pernah kita bahas sih, ya, kita pernah bahas ini di Al-Kabair. Yang pernah kita bahas, maka jika ada perjanjian tidak boleh diusir dari rumahnya, tinggal di rumah istri macam-macam, termasuk juga sebelum nikah ada perjanjian tidak tasari, maka harus dipenuhi. Namun jika tidak ada persyaratan dan perjanjian semacam itu, ya, maka meskipun istri melarang, ini larangannya itu boleh untuk tidak diindahkan. Apakah maksud anjing-anjing neraka? Apakah makna anjing di sini adalah makna hakiki? Naam, maknanya adalah hakiki. Mereka akan jadi anjing di neraka nanti. Apa penjelasan para sahabat ketika mereka tidak mengkafirkan Khawarij padahal Nabi telah mengatakan bahasanya mereka seperti anak panah yang menembus binatang buruan? Inilah pentingnya pemahaman sahabat. Kalau sahabat yang dikenal langsung dari Nabi tidak memahaminya itu sebagai takfir, kenapa kita memahaminya sebagai takfir? Siapa yang lebih paham tentang apa yang Nabi sabdakan daripada kita? Nabi mengatakan keluar dari agama sebagaimana menembus binatang buruan, namun tidak ada satupun sahabat yang memahaminya sebagai takfir. Bahkan Ali yang dikafir-kafirkan Khawarij mengatakan mereka adalah saudara kita. Siapa yang lebih paham tentang masalah daripada para sahabat? Maka para sahabat memahami ini semua bukan sebagai takfir, namun adalah mubalaghah untuk menunjukkan ungkapan hiperbol dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa mereka itu, betapa jauhnya penyimpangan mereka dan betapa bahayanya penyimpangan mereka dalam agama. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman sahabat dalam memahami Quran dan Sunnah. Kalau pemahaman kita katakan ini kafir, lebih katakan demikian. Bahkan Nabi katakan maka dia akan keluar, menembus anak panah dan tidak kembali. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain dikatakan dan mereka tidak kembali. Nabi katakan tidak kembali, masa ini enggak kafir? Namun para sahabat ada satu pun yang memahami sebagai takfir. Masa kita mau berani melancangi sahabat kita katakan kafir? Tentu saja yang kurang tepat. Maka disinilah pentingnya diantara hal yang menunjukkan urgensi dan pentingnya memahami nas Quran wa sunnah sebagaimana dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apakah menginginkan fahisyah tersebar dalam dosa? Nah, kalau Allah ancam dengan lahu adzabun alim fid dunya wal akhirah, maka ini menginginkan dosa. Menginginkan tersebarnya, ingat, menginginkan tersebarnya fahisyah. Kalau menginginkan fahisyah, seorang punya keinginan untuk berbuat maksiat, misalnya berzina, maka menginginkan, punya keinginan untuk berbuat zina, berbuat haram, maka ini nanti dirinci. Apakah ini sekedar lintasan hati? Kalau ini dimaafkan, kalau sudah jadi niat, maka ini bisa bernilai dosa. Apakah yang berat untuk takfir, menilai kafir dan kita hanya ulama besar? Bagaimana orang-orang yang keilmuannya di bawah mereka? Karena ini adalah masalah yang bukan masalah yang mudah, bukan masalah yang gampang, masalah yang rumit. Atau dalam masalah perlu dirinci, gimana bentuk kebid'ahannya? Apakah kebid'ahan atau bentuk? Kalau bentuknya adalah kebid'ahannya itu adalah kebid'ahan yang nyata, maka untuk menghukumi sesuatu ini adalah bid'ah, ini adalah satu bid'ah yang nyata dan gamblang, maka orang yang bukan ulama pun, para penuntut ilmu yang mutamakin, yang kokoh ilmunya pun bisa melakukan hal ini. Namun jika ini adalah perkaranya adalah perkara yang jelimet, perkara yang tidak nampak jelas gamblang, maka ini jelas butuh para ulama-ulama ya ulama-ulama besar dalam hal ini sehingga bisa menghasilkan hukum yang tepat. Sehingga juga dalam masalah takfir, ini adalah masalah bukan masalah, ini adalah takfir itu masalah qadhi. Takfir itu haknya qadhi. Karena takfir ini berhubungan dengan hukum murtadin. Kalau orang ini difonis takfir, maka nanti harus ditegakkan padanya hukum hukum orang murtad. Maka ini haknya qadhi. Demikian kita bahas dan sebutan pagi ini wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wassalamu ala ta'ala alhamdulillah rabbil alamin subhanaka la bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang murni, ada yang tidak ada ilahnya, tidak diketahui ilahnya. Ta'abudi. Kalau murni mama tidak bisa dikiaskan. Ta'abudi, tidak ada ilahnya. Ini kalau menurut lap jumhur bisa. Hah? Gimana itu gimana? Ya karena itu ilahnya itu adalah najis. Karena ada najisnya. Itu diperintahkannya bukan karena takut, namun kali ini adalah najis. Berarti bisa ada ilahnya. Ilahnya itu disimpulkan dari misalnya Nabi suruh entah untuk membuang airnya, itu disimpulkan dari situ. Kalau ilahnya itu najis, ya ada dalil yang lain. Thank you. pertama